Nah, sekarang tibalah saatnya kita memahami ya, bahasan-bahasan tentang ini, bagaimana cara kita memahami nama-nama Allah dan sifatnya yang mulia itu, sehingga saat kita kemudian gunakan nama-nama itu, baik dalam hal ibadah, dalam salat misalnya, atau saat membaca Al-Quran, Masya Allah. Kan orang kalau baca Al-Qurannya benar, disifati di Quran surah ke-8 Al-Anfal. Kan? Dari ayat 3 itu sampai dengan ayat ke-5 itu. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Jadi orang itu kalau benar baca Qurannya Pak ya, Bu. Jangankan baca, dibacakan saja pada dia, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar nama Allah, itu bergetar dirinya. Ada getaran dalam jiwanya. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Lalu bertambah tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang coba antum, setiap mendengar ayat Quran, ya, ada enggak getaran dalam hatinya? Atau ketika Anda baca ayat-ayat Quran, ada enggak gitu perasa dalam jiwa kita bahwa Anda sedang membaca sesuatu? Ya, dulu orang baca ayat tentang surga punya keinginan untuk mendapatkan itu. Baca tentang neraka takut, kan? Ya, takut luar biasa dengan peringatan dan segala yang terkait dengannya. Coba antum rasakan, begitu antum baca Al-Quran itu ada enggak getaran-getaran seperti itu? Atau mohon maaf, rumus ini enggak dipakai. Pernah enggak merasakan ketika Anda membaca Al-Quran itu Anda sedang diperhatikan oleh Allah? Kalau Anda merasa, ini saya gambarkan gini ya, tapi jangan disamakan ya, sangat berbeda situasinya. Anda sekarang akan menghadap kepada pimpinan misalnya. Ya, taruhlah misal kita dihadapkan pada seorang presiden, besok akan bertemu misalnya kan, disambut di Istana Negara. Saya mau sampaikan pada teman-teman semuanya, kita akan diskusi. Malam-malam dipersiapkan dulu enggak? Pasti, bahkan kalimatnya saya akan nyampaikan ini, nyampaikan itu, macam-macam. Dan dipastikan kalimatnya tertata rapi, terstruktur, dan baik dalam penyampaian. Baik, memohon sesuatu yang belum tentu dikabulkan seketika. Anda garis bawah ini. Lalu kenapa ketika Anda menghadap kepada Allah, baik dalam keadaan sholat, ataupun membacakan ayat-ayatnya, Masya Allah, kenapa Anda tidak pelajari untuk membaca dengan baik, supaya Allah nyaman, senang maksudnya dengan bacaan kita? Masya Allah, memberikan rahmatnya, turun ridhanya, bukan cuma pahala yang mengalir, tapi Anda diperhatikan. Coba perhatikan sampai hari ini, berapa diberikan usia pada kita? Sampai hari ini. Ada anak 4 tahun, 5 tahun sudah belajar tajwid, hafal Al-Quran, bacaannya bagus. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun, antum kemana aja? Ya, dan ketika berhadapan dengan Allah, apa enggak malu antum bacakan kalimat-kalimat yang tajwidnya masih belum sempurna? Kalimat-kalimat belum jelas? Ya, Masya Allah. Saya tidak perlu contohkan lah yang mungkin antum pernah dengar itu kan. Alhamdulillahirrabbilalamin, ain, kemudian jadi hamzah, maknanya berubah. Alhamdulillahirrabbilalamin, malah enggak ada maknanya gitu kan. Coba cek sampai dengan hari ini. Ya, coba cek itu kan, ikhwan. Bukan cuman ada sesuatu yang penting. Dan ketika Anda bacakan, kan ada pahalanya kan. Silakan Anda bacakan. Kita baca Quran, satu hurufnya berapa? 10. Luar biasa. At-Tirmidzi dalam hadis 2910 kan. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia akan dapat 10 kebaikan. Ya, walam aqul alif lam mim harfun, sehingga katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Dan hampir tidak pernah orang baca Quran cuma satu huruf. Tak pernah, pasti banyak. Nun. Sudah dulu ah. Enggak ada gitu. Pasti lanjut. Pasti itu. Kan? Ya. Tapi harusnya bukan cuma pahala. Ketika dibacakan ada getaran dalam jiwanya. Ada getaran. Oh, itu tuliyat alaihim ayatuhu zadatul ibadah. Dibacakan kepadanya muncul getaran dalam jiwanya. Apalagi baca sendiri. Nah, coba jadi masing-masing cek. Itu diantara yang bisa mengukur tingkat keimanan kita dengan Allah.